بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab Fadail as-Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat, dan bab yang keempat, keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Lanjutan dari hadis yang kemarin kita baca, hadis Zaid ibnu Arqam. Hadis Zaid ibni Arqam radhiyallahu taala an, datang kepadanya tiga orang, Yazid ibnu Hayyan, kemudian Husain ibnu Sabrah, kemudian Umar ibnu Muslim. Tiga orang ini datang ingin belajar mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari para sahabat. Dan ketika mereka berjumpa dengan Zaid ibnu Arqam, Zaid ketika itu sudah lanjut usia, sudah tua. Ya, dia menyampaikan berterus terang bahwa usianya sudah tua, kaburat kabirat sinni wa qadima ahdi atau wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umurku sudah tua, masaku dengan Nabi sudah terlalu lama, dan aku sudah banyak melupakan atau banyak lupa hal-hal yang aku dahulu memahaminya dari hadis-hadis Nabi. Nanti yang bisa aku sampaikan kalian terima, yang tidak bisa aku sampaikan kepada kalian jangan bebani aku dengan apa yang aku tidak mampu mengembannya. Lalu beliau menyampaikan hadis tentang Ali radhiyallahu ta'ala an, di antaranya ya, beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada suatu hari berkhutbah kepada kami, bima in di genangan air atau aliran air, yud'a khumman, ya, dinamakan dengan khum, genangan air atau aliran air khum. Khum ini nama tempat. Ya, khumnya nama tempat. Genangan air ini dalam bahasa Arab namanya ghadir. Air yang bekas banjir kemudian menumpuk air di sana menjadi kumpulan air. Ya, yang jernih orang istirahat di sana. Ya. Dan tempatnya namanya khum. Sekarang terkenal istilah ini dengan ghadir khum. Orang Syiah sangat mengetahuinya. Ghadir khum. Ya. Ghadirnya adalah aliran air kecil, sementara khum nama tempatnya. Ya, nama tempatnya di antara Madinah dan Mekah, dan lebih dekat ke Madinah. Tidak jauh dari Juhfah. Tidak jauh dari Juhfa. Juhfa adalah salah satu dari miqat untuk berangkat ibadah umrah atau haji. Ya, ini untuk orang-orang Syam. Ya. Wali ahli Syam Al-Juhfa. Ya, jadi Juhfa ini adalah tempat daerah sebagai miqat yang ditetapkan oleh Nabi untuk berihram, baik untuk umrah ataupun haji. Sebelumnya ada tempat yang namanya Khum, dan di situ ada dahulunya Ghadir. Ghadir ini adalah aliran air kecil bekas banjir, ya. Seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi, dan dikenallah tempat itu dengan Ghadir Khum. Ghadir Khum, ya. Nah, di sanalah dahulunya Nabi SAW berkhutbah. Ya, kata Zaid di sini, khumman baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Dalam khutbahnya Nabi memulai dengan memuji Allah. Fahamidallah wa athna alaih, memuji dan menyanjung Allah. Wa wa'adha, dan menyampaikan mau'idhah, menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat. Wa dzakkara, dan beliau dalam khutbahnya juga memberikan peringatan-peringatan, ya, menyampaikan peringatan-peringatan. Summa qal, ya, kemudian beliau di salah satu bahagian khutbahnya berkata, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah basyar, manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba, hampir tiba, ya, kedatangan utusan Rabbku, dan aku akan menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangannya maksudnya adalah malaikat maut, ya. Malaikat maut. Dan untuk kita ketahui bahwa kejadian ini sepulang dari ibadah haji wada, ya. Tepatnya tanggal, seperti jelaskan para ulama, tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ya. Tanggal 18 Zulhijjah khutbah ini disampaikan oleh Nabi di tempat tadi, tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, sepulang dari Haji Wada, ya. Maka beliau mengatakan, dan untuk kita ketahui juga bahwa beberapa bulan setelah itu tiba di Madinah, beliau meninggal dunia. Ya, tanggal 18 hari khutbah ini habis bulan Zulhijjah, sekitar 30, kalau 18 berarti 12 hari. Ya. Kemudian 12 hari itu masih mungkin satu harinya dalam perjalanan, karena dia di masih di situ kan, masih jauh Madinahnya. Walaupun tempatnya lebih dekat ke Madinah, tetapi Madinah Mekah kan 400-an kilo. Ya. Berarti membutuhkan beberapa hari lagi untuk sampai di Madinah. Taruhlah 2 hari atau lebih. Jadi hanya beberapa hari bulan Zulhijjah, kemudian masuk tahun baru. Tahun ke-11. Sementara Nabi meninggal dunia disepakati oleh para ulama tanggal 12 Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan 12 hari. Ya, tahun 11 Hijriah Nabi SAW melewati tahun itu 2 bulan 12 hari. Muharram 1 bulan penuh, Safar 1 bulan penuh, Rabiul Awalnya 12 hari. Hari yang ke-12-nya belum meninggal, dan itu pun, ya, sebelum meninggal dunia Nabi SAW sakit parah, ya. Berhari-hari beliau SAW sakit, seperti yang kita ketahui. Jadi Nabi SAW mengabarkan, menyampaikan pesan ini dengan mengatakan sungguhnya saya manusia. Karena dia manusia tentu akan meninggal dunia. Tidak ada manusia yang abadi. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Afa immitta fahumul khalidun. Apakah engkau saja yang mati sementara mereka kekal abadi? Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum? Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan Allah yang telah didahului oleh utusan-utusan Allah yang banyak dan mereka semua sudah meninggal dunia. Ya. Apakah jika setelah dia meninggal dunia kalian akan berbalik meninggalkan agamanya? Ini turun di perang Uhud. Ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi meninggal dunia. Fa inna ma ana bashar yusiku ayati ya rasul rabbi fa ujiba. Hampir tiba waktunya datang utusan Rabbku dan saya akan memenuhi kedatangannya. Maksudnya kedatangan malaikat maut. Kemudian Nabi mengatakan wa ana tarikun fikum thaqalaini. Dan saya tinggalkan pada kalian thaqalaini. Dua thaqal. Ya. Ungkapan thaqalaini ini masyhurnya adalah untuk jin dan manusia. Ya. Ayyuhas thaqalan dalam surah Ar-Rahman. Apa? Dalam surah Ar-Rahman itu ada ayyuhas thaqalan. Ya. Kita lihat intinya bahwa yang dimaksud dengan awalnya asalnya yang dimaksud dengan ungkapan thaqalan adalah untuk jin dan manusia. Ya. Al-Thaqal ini adalah kata yang ditujukan untuk dua, musanna. Ya. Ar-Rahman ayat 31, sanafurughu lakum ayyuhas thaqalan. Sanafurughu lakum ayyuhas thaqalan. Ya, al-Thaqalan di sini maksudnya jin dan manusia karena memang surah Ar-Rahman ditujukan kepada jin dan manusia. Ya. Itu asal makna thaqalan. Tetapi di sini yang dimaksud dengan as-thaqalan di sini adalah apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan-nur fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi fahassa 'ala kitabillah wa raghaba fihi. Ya. Thumma qala wa ahlu baiti udhakkirukum Allahu fi ahli baiti udhakkirukum Allahu fi ahli baiti udhakkirukum Allahu fi ahli baiti. Ya, kata Nabi, saya meninggalkan pada kalian as-saqalan. Ya, awwaluhuma kitabullah. Ya, yang pertama dari dua thaqal di sini adalah Al-Quran. Ini pesan Nabi dan ini juga yang ditegaskan dalam riwayat lain bahwa inni tarikun fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya bila kalian berpegang kepada keduanya. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi yang pertama dari dua itu adalah Kitabullah. Ini Nabi ingatkan bahwa dia meninggalkan kepada kita Al-Quran. Mengingatkan agar kita berpegang dengan Al-Quran. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Maka sarana untuk selamat, untuk tetap di atas petunjuk dan hidayah adalah Kitabullah. Ya, saya tinggalkan dua thaqal. Ya, yang pertamanya adalah Kitabullah. Fihi al-huda, di dalamnya ada petunjuk. Wan nur, ada cahaya. Ya. Al-Quran di dalamnya ada petunjuk untuk menunjuki kita jalan yang benar. Di dalamnya ada cahaya yang menerangi kegelapan. Ya. Sehingga kita tidak tersesat. Kemudian fakhudhu bikitabillah. Ini pesan Nabi. Maka berpeganglah dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah. Ambillah. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Ya, berpegang teguhlah dengannya. Kata Zaid, fahassa ala kitabillahi wa raghaba fi. Dalam khutbahnya itu Nabi sangat berpesan, menganjurkan untuk berpegang kepada kitabullah, ya, kepada Al-Qur'an, karena dia sarana keselamatan dari kesesatan satu-satunya. Kemudian thumma qala, ya, kemudian Nabi berkata, wa ahlu baiti, dan ahlu baitku. Ya, ini yang kedua. Karena Nabi meninggal tentu ada keluarga yang ditinggalnya. Ada keluarga yang ditinggalkannya. Walaupun di sini tidak disebutkan sunnah, tetapi sunnah sudah mencakup Al-Qur'an. Pesan Nabi kepada sunnah, kepada Al-Qur'an sudah mencakup pesannya kepada sunnah, ditegaskan oleh hadis yang lain. Seperti yang tadi kita bacakan, Nabi meninggalkan dua perkara, bila mana kalian berpegang teguh kepadanya, kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi dalam bab ini menyebutkan Al-Quran sudah termasuk di dalamnya sunnah Nabi. Karena sunnah wahyu. Sunnah Nabi wahyu, sebagaimana Al-Quran wahyu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tidaklah yang dia sampaikan kecuali wahyu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, tulislah, karena tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Ditunjuknya ke mulutnya ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ragu dengan lantaran subuhat-subuhat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ketika itu, kenapa engkau tulis semua yang keluar dari mulut nabimu? Padahal kan kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang begini-begini. Kan tidak semuanya yang bisa, yang berhak untuk dicatat, ditulis. Maka Nabi katakan, tulislah, karena tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Ya. Maka dalam wasiat, dalam dua thaqal, salah satu yang dua thaqal yang disebutkan kitabullah di sini termasuk sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran dan sunnah tidak akan mungkin dipisah. Orang tidak akan mungkin memisahkan Al-Quran dengan sunnah, karena Al-Quran yang menyuruh kita berpegang kepada sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti saya. Mengikuti Nabi, mengikuti sunnahnya. Ya, mengikuti sunnahnya. Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'anu Qur'ana wa mithlahuma. Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Quran dan bersamanya yang serupa dengannya, yaitu sunnah Nabi SAW. Jadi untuk wasiat yang pertama tadi termasuk di dalamnya, untuk thiqal yang pertama atau thaqal yang pertama termasuk di dalamnya sunnah Nabi. Kemudian yang kedua adalah keluarga Nabi. Nanti Nabi setelah meninggal dunia pasti meninggalkan keluarga, karena dia punya istri, punya anak, punya cucu, ya. Maka Nabi mengatakan, saya tinggalkan juga keluarga saya, ahlu baiti. Kemudian Nabi berpesan, uzakkirukum fi ahli baiti. Diulang tiga kali oleh Nabi. Uzakkirukum fi ahli baiti, uzakkirukum fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian tentang ahlu bait saya. Saya ingatkan kalian tentang ahlu bait saya. Saya ingatkan kalian tentang ahlu bait saya. Maksudnya apa? Maksudnya kita, ya, maksudnya para sahabat menghormati, memuliakan, ya, melindungi mereka, membela mereka. Ya. Keluarga yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Setelah selesai dua thiqal, yang kata Nabi, inni taraktu fikum thaqalaini. Dinamakan dengan thaqal, dua tadi, Kata Imam Nawawi menukilkan perkataan para ulama, summiya thaqalaini li'idhamihima wa kabiri sya'nihima. Dinamakan Al-Quran, wahyu tadi, dengan keluarganya oleh Nabi dengan thaqal, sesuatu yang berat. Thaqil, berat. Ya. Artinya berat. Dinamakan dengan thaqal karena kata beliau beratnya kedudukan mereka, maksudnya besar, agung, mulia. Kemudian beratnya juga menjaga pesan Nabi ini. Beratnya menjaga pesan Nabi ini. Ini kata para ulama sebagaimana nukilkan oleh An-Nawawi. Kenapa dinamakan dua tadi dengan thaqal oleh Nabi? Karena alasan tadi, ya. Arti thaqal itu adalah sesuatu yang berat, yang besar. Maka dinamakan dengan itu karena besarnya kemuliaan, kedudukan, keagungan dua tadi. Kemudian beratnya menerapkan apa yang dipesankan oleh Nabi tersebut. Ya. Setelah itu, setelah diulang tiga pesan tadi, diulang dua pesan tadi dengan mengingatkan sekali tentang keluarganya, ahli baitnya, faqala lahu Husain. Selesai hadisnya, kemudian Husain bin Sabrah tadi yang meminta Zaid untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi, setelah menyampaikan engkau sudah mendapat kebaikan yang banyak, bisa melihat Nabi, bisa mendengar hadis-hadis Nabi, bisa sholat bersama Nabi, bahkan bisa berjihad bersama Nabi, bisa haji juga bersama Nabi. Lalu dia meminta hadis, dan itu hadisnya tadi. Kemudian Husain ibn Sabrah berkata kepada Zaid, wa man ahlu baitihi ya Zaid? Siapa ahlu bait Nabi itu wahai Zaid? Ya. Siapa ahlu bait Nabi itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Bukankah istri-istrinya termasuk keluarga atau ahlu bait Nabi? Qala nisa'uhu min ahli baitihi. Kata Zaid, iya, istri-istrinya termasuk ahlu baitnya. Walakin ahlu baitihi man hurimas sadaqah ba'dahu. Tetapi yang juga termasuk ahlu baitnya adalah orang-orang yang haram menerima zakat. As-sadaqah di situ maksudnya zakat. Orang-orang yang haram menerima zakat dari keluarganya. Jadi ahlu bait itu adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh menerima zakat walaupun mereka miskin. Tidak boleh menerima zakat. Man hurima sadaqatu ba'dahu. Qala wa man hum? Kata Husain bertanya kepada Zaid, siapa mereka yang seperti ini? Qala hum, kata Zaid bin Arqam, mereka adalah alu Ali, keluarga Ali, keturunan Ali, wa alu Aqil, dan keluarga Aqil. Ini Aqil juga saudara Ali, ya. Saudara Ali. Wa alu Ja'far, Ja'far juga saudara Ali, anaknya Abu Talib. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas paman Nabi. Ini menurut Zaid ibn Arqam, ya, yang haram menerima zakat setelah Nabi meninggal dunia, mereka ini. Keturunan Ali, keturunan Aqil, kemudian keturunan Ja'far, kemudian keturunan Abbas, paman Nabi. Ya. Itu mereka-mereka yang tidak dibenarkan untuk menerima zakat karena mereka Ahlu Baitin Nabi SAW. Jadi bukan hanya keturunan Nabi, bukan hanya keturunan Ali, tetapi keturunan Aqil juga, keturunan Ja'far, dan keturunan Abbas, paman Nabi SAW. Berarti Abdullah bin Abbas Ahlu Bait. Qal kullu haulai, kata Zaid, semua mereka ini hurimas sadaqatu. Ini pertanyaan Husain, mereka ini, keturunan mereka yang ini diharamkan menerima zakat? Qal, kata Zaid, na'am. Iya. Ya. Iya. Mereka inilah keturunan mereka-mereka inilah yang nanti tidak boleh menerima zakat. Walau mungkin mereka termasuk salah satu dari 8 asnaf, tetapi mereka karena keluarga, karena ahlu bait tidak dibenarkan. Lalu apa yang mereka terima? Yang mereka terima adalah khubus. Ya. Dari harta rampasan perang. Ya. Lillahi walil rasul walidzil qurba. Ya. Mereka berhak menerima itu, dan adapun zakat mereka tidak menerima, dan mereka juga menerima hadiah. Nabi SAW mengatakan, saya tidak menerima sedekah dan saya menerima hadiah. Salah satu ketika dia menerima hadiah dari Barirah. Ya. Salah seorang wanita budaknya Aisyah. Ya. Barirah menerimanya sebagai zakat atau sebagai sedekah. Tetapi Nabi menerima dari Barirah sebagai hadiah. Maka boleh dia menerima sebagai hadiah. Dan itu juga yang berlaku pada Ahlu Bait. Ya, Ahlu Bait. Inilah hadisnya yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Dan yang berkenaan dengan Ali tadi adalah bahwa dia Ahlu Bait. Dan keturunan juga Ahlu Bait. Dan kisah tentang ini, khutbah ini sebenarnya ada sebab. Ya. Bahkan nanti ada riwayat, sebut kita baca dahulu riwayat-riwayat yang setelahnya, dan kita akan mengingatkan tentang sebabnya kenapa Nabi berkhutbah seperti ini. Berkhutbah di samping mengingatkan untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnahnya, kemudian beliau mengingatkan tentang keluarganya, termasuk yang paling ditekankan di situ adalah Ali. Dalam riwayat lain bahwa beliau mengatakan bahwa Ali adalah keluargaku. Ya. Nanti akan kita sebutkan apa penyebab dari munculnya hadis ini. Ya, sebelum itu kita akan baca hadis-hadis setelah ini. Hadis berikutnya 6172. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Bakar ibn Rayyan ibn Rayyan qala haddatsana Hassan yani ibn Ibrahim an Sa'id ibn Masruq an Yazid ibn Hayyan an Zaid ibn Arqam an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaqal hadits binahwihi bimakna hadits Zuhair. Ini sanad yang baru membawakan kembali hadis yang tadi tentang khutbah Nabi di Ghadir Khum. Khutbah Nabi di Ghadir Khum. Dan hari ini, hari tentang khutbah, dalam khutbah ini jadikan hari raya oleh mereka yang memuliakan, berlebihan memuliakan Ali. Ada yang hari raya Ghadir namanya. Hari raya Ghadir, Idul Ghadir. Maksudnya hari tanggal 18 Zulhijjah itu, karena mereka menganggap bahwa inilah wasiat Nabi bahwa Ali akan menjadi khalifah setelahnya. Ya. Lalu mereka jadikan sebagai hari raya. Dan ini yang nanti akan kita jelaskan penyebab kenapa khutbah itu disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi itu riwayat yang sekarang, lafaznya sama, cuma sanadnya yang baru. Kita lanjutkan. 6173. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala haddathana Muhammad ibn Fudail, qala ha'un wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim, qala akhbarana Jarir, kilahuma an Abi Hayyan, bihadha al-isnad nahwa hadithi Ismail, wa zada fi hadithi Jarir, ya, kitabullahi fihi al-huda wal-nur, man istamsaka bihi, wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhtahu dhalla. Ini tambahannya, sanadnya berbeda, bunyi hadisnya hampir sama, cuma di sini ada tambahan yang perlu kita ketahui bahwa Nabi menambahkan ketika menjelaskan bahwa salah satu dari dua yang ditinggalkan oleh Nabi adalah kitabullah. Lalu Nabi mengatakan wa fihi al-huda wa an-nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Lalu Nabi mengatakan, ini tambahannya, barang siapa yang berpegang teguh dengannya dan mengambilnya, menjadikan dia sebagai petunjuk, kana 'alal huda, maka dia berada di atas petunjuk. Wa man akhta'a, dan siapa yang meninggalkannya, melepaskannya, menjauhinya, dhalla, maka dia sesat. Ini tambahan yang tidak ada di lafaz yang tadi. Ya. Ini luar biasa, tambahan ini menambahkan keyakinan kita bahwa tanpa berpegang kepada Al-Quran pasti tidak akan sampai seseorang itu kepada tujuan yang benar. Ya. Dan ini dijelaskan dengan tegas dalam hadis yang lain. Ketika Nabi mengumpamakan tentang siratul mustaqim. Ya. Tentang Al-Quran ini, dia yang membimbing, ya, dia yang membimbing, mengarah, menunjuk, membawa kepada jalan yang benar. Bila mana seseorang tidak berpegang dengan Al-Quran, ya, berpegang dengan Al-Quran tentu dengan pemahaman orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah selesai berjalan di muka bumi ini memegang Al-Quran. Tidak ada yang baru, ya. Tidak ada cara yang baru, cara pemahaman yang baru, cara pengamalan yang baru, tidak ada. Karena sudah sempurna diterapkan, diamalkan, diinterpretasikan Al-Quran dengan pemahaman yang lurus. Kita di akhir zaman ini tinggal mengikut, jangan buat-buat. Tinggal mengikut, karena tidak ada konsep yang konsep pemahaman yang baru yang diisyaratkan oleh Nabi. Nabi sudah mengatakan, memberikan sinyal bahwa Al-Quran ini sudah dia terapkan, sudah diterapkan oleh para sahabatnya, ya, sudah dipahami dengan benar. Maka kita yang sekarang tugasnya tidak perlu repot-repot untuk membuat interpretasi yang baru, penafsiran yang baru tentang Al-Quran, tidak. Kita tinggal mengikuti saja. Agar kita bisa sampai ke tujuan, ikuti saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Abdullah bin Mas'ud. Ikuti dan jangan buat yang baru. Faqad kufitum, karena kalian sudah cukup, tidak perlu kalian repot-repot. Ya. Manistanna, kata beliau juga, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Barang siapa yang di antara kalian yang mau mengikuti jalan, ya, membuat sebuah jalan, maka ikuti jalan orang yang sudah mati. Maksudnya para sahabat. Ya. Lalu apa alasan beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Karena para sahabat itu manusia yang paling bersih hatinya. Ya. Loh, kenapa? Apakah Abdullah bin Mas'ud tahu isi hati para sahabat? Abdullah bin Mas'ud tahu isi hati para sahabat karena Allah yang mengabarkan. Allah mengetahui isi hati mereka. Ya. Dalam surat Al-Fatih Allah mengingatkan bahwa Allah mengetahui isi hati mereka. Ya. Dan Allah ridha kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan mereka beriman. Ya, Allah nyatakan mereka beriman. Yang mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon dan Allah mengetahui isi hati mereka. Jadi itu yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abarru hadhil ummati quluban, karena Allah meridai mereka dan Allah tahu isi hati mereka. Jadi itu yang harus kita pahami. Mengikuti Al-Quran bukan mengikuti apa yang kita maui dari Al-Quran. Karena sekarang banyak orang-orang yang memperlihatkan bahwa dia berpegang kitabullah, dengan kitabullah, tetapi kitab, ya, Al-Quran hanya sebatas simbol, tetapi pemahaman-pemahaman yang mereka anut. Ya. Mereka bawa tarik-tarik Al-Quran itu kepada yang mereka mau, karena semua orang bisa membawanya. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Orang-orang yang sama sekali tidak paham Al-Quran. Sehingga mudah saja orang menyeret Al-Quran kemana dia suka. Dan orang semua sekarang berani untuk berbicara dengan Al-Quran. Berani untuk membawa-bawa pemahaman Al-Quran itu kepada apa yang dia mau. Tidak seberani itu mereka dengan ilmu manusia. Seseorang tidak terlalu berani, ya, mengklaim bahwa dia bisa mengetahui ilmu kedokteran. Berbicara tentang apa yang merupakan spesialisasi ilmu kandungan. Dia tidak terlalu berani berbicara. Ya. Tetapi dia sangat berani untuk berbicara tentang Al-Quran padahal dia tidak mengerti. Ya. Nah, ini yang banyak sekarang ini, sehingga kita harus menyampaikan bahwa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan itu, kita di akhir zaman ini tinggal kembali kepada tuntunan yang sudah ada, pemahaman yang sudah ada, pengamalan yang sudah ada dari segala segi, dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, etikanya, itu sudah diterapkan. Bahkan Nabi SAW akhlaknya Al-Quran, tidak ada satupun dari Al-Quran yang tidak diamalkannya. Dan ini jawaban Aisyah yang menunjukkan betapa cerdasnya beliau dan betapa pahamnya beliau tentang akhlak Nabi. Ketika dia ditanya bagaimana akhlak Nabi, dia tidak perlu menceritakan dari A sampai Z. Akhlak Nabi, ibadahnya seperti ini, sholatnya begini, puasanya begini, sholat malamnya begini, dia berakhlak kepada istrinya begini, kepada tangganya begini, kepada rakyatnya begini, kepada teman-temannya begini. Tidak. Dia cukup mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Jawaban, kunci jawaban yang mencakup semua kebaikan. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal mengembalikan pemahaman Al-Qur'an kepada apa yang sudah diterapkan oleh Nabi dan sudah diajarkan, sudah dituntun oleh Nabi para sahabat generasi pertama awal umat ini untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ketika itu tidak ditulis banyak, tidak cetak banyak. Tetapi Al-Qur'an itu tegak. Sulit untuk menemukan mushaf Al-Quran ketika itu. Ya, apalagi di zaman Abu Bakar. Cuma satu mushaf Al-Quran yang utuh. Ditulis lengkap, kemudian disimpan. Ya, sisanya terpisah-pisah. Tetapi mereka mengamalkannya. Walaupun mereka, mungkin banyak di antara mereka yang tidak hafal kecuali beberapa surat saja. Kenapa? Karena mereka, pengamalan Al-Quran itu sudah mereka dapatkan dari Nabi. Karena Nabi sudah mengamalkan semua Al-Quran dan mereka hasil didikan Rasulullah SAW. Ya, hasil didikan Nabi. Ya. Ada di antara mereka ulama-ulamanya. Yang qari-qarinya, yang hafiz-hafiznya ada. Dan itu nanti yang terus melanjutkan mengajarkan Al-Quran. Kepada generasi sahabat yang masih kecil-kecil. Kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in. Dan mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi. Tidak ada satupun yang mereka sembunyikan. Dan tidak ada satupun yang mereka celewengkan. Kalau ada mereka menyelewengkan, maka Nabi tidak akan menjamin mereka manusia yang baik. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, maksudnya yang mengikutinya. Kemudian setelahnya, generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dijamin oleh Nabi SAW kebaikan mereka. Ini yang perlu kita catat di sini ketika kita membaca hadis ini. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengambilnya sebagai petunjuk, maka dia berada di atas hidayah. Dan barang siapa yang melepaskannya dan mencampakkannya, maka dia pasti sesat. Ya, pasti sesat. Ini tambahan dari riwayat yang sekarang. Dan kita lanjutkan. 6174. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Bakar ibn Rayyan qala haddatsana Hassan yakni ibnu Ibrahim an Sa'idin wa huwa bin Masruq an Yazid bin Hayyan an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala dakhalna alayhi ya faqulna lahu dakhalna alayhi maksudnya Yazid bin Hayyan ya berkata Yazid bin Hayyan kami masuk menjumpainya maksudnya Zaid bin Arqam. Seperti yang di hadis yang pertama tadi, faqulna lahu dan kami sampaikan kepadanya, laqad ra'aita khairan. Engkau telah melihat banyak kebaikan. Laqad sahabta Rasulullah SAW. Engkau telah menjadi sahabat Nabi. Wa sallaita khalfah. Engkau telah salat di belakang Nabi. Wa saqal hadis, kemudian dilanjut dibawakan hadis binahwi hadisi Abi Hayyan seperti hadis Abu Hayyan sebelumnya, ghaira annahu qala, hanya saja di sini dikatakan ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل. Ini tambahannya huwa hablullah. Ini terada di riwayat yang sebelumnya. Saya tinggalkan dua thaqal, salah satu dari keduanya adalah kitabullah. Al-Quran, dia adalah hablullah. Ini yang baru ya. Al-Quran itu adalah hablullah, tali Allah, tali Allah. Ya. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Barang siapa yang mengikutinya berarti dia berada di atas huda. Sebagai percontohan yang sederhana. Percontohan yang sederhana, kalau Al-Qur'an itu sebagai tali yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk menggiring dan membawa, menarik orang manusia kepada jalan yang benar, berarti manusia tugasnya tinggal berpegang. Tinggal berpegang. Dan dia tidak akan menarik kemana, ikuti saja kemana tali itu pergi, nanti dia akan sampai ke tujuan yang benar. Ya, itulah perumpamaan Al-Quran. Dan itu perumpamaan berpegangnya. Karena terlepas, kemana arah melangkah. Makanya ketika orang sudah melepaskan diri Al-Quran, pintu-pintu kesesatan atau jalan-jalan kesesatan itu kemana-mana. Banyak cabang-cabang kesesatan. Ini sesat dalam hal ini, sesat dalam hal itu, sesat, sesat, sesat. Sementara jalan kebenaran satu, berpegang kepada kitab Allah dan engkau akan sampai ke tujuan yang benar. Itu perumpamaannya. Maka Nabi mengatakan, huwa hablullah, dia adalah tali Allah. Ya. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang mengikutinya berada di atas hidayah. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Siapa yang meninggalkannya berada di atas kesesatan. Wa fihi, dan dalam hadis ini, faqulna man ahlu baitihi. Lalu kami bertanya, ini lanjutan dari tambahan dari riwayat yang tadi pertama, secara utuh kita baca ya. Siapa keluarga Nabi? Nisa'uhu. Ya. Istri-istrinya. Qala la, kata beliau tidak. Waimullah innal mar'ata takunu ma'ar rajuli al-asr minad dahri thumma yutalliquha fatarji'u ila abiha wa qaumiha ahlu baitihi asluhu wa asabatuhu alladhina hurrimu as-talaqata ba'dahu. Ini berbeda dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi istri-istrinya adalah keluarganya. Tetapi yang dimaksud dengan keluarga oleh Nabi di sini adalah mereka yang diharamkan sedekah. Di sini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlu bait dalam hadis itu bukanlah istri-istrinya. Kenapa? Kata Zaid bin Arqam, demi Allah, sesungguhnya seorang wanita bila menjadi seorang istri bagi seorang laki-laki, maka dia kebersamaannya dengan suaminya itu hanya beberapa lama di dunia ini. Ya. Bisa jadi nanti akan diceraikannya. Kan ya? Bisa jadi akan diceraikannya. Fatarji'u ila abiha wa qaumiha, kemudian dia kembali kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Sementara yang ahli bait di sini maksudnya adalah yaitu pokoknya dan keturunan-keturunannya yang mereka diharamkan sedekah setelah Nabi meninggal dunia, yang tidak akan mungkin terpisah, tidak akan mungkin putus, karena ini jalur rahim, ya, tidak akan mungkin ada di cancel rahimnya, padahal memang keluarnya dari rahim itu tidak akan mungkin kembali lagi, jadi ini tidak akan mungkin terpisah, terputus. Sementara hubungan suami istri bisa jadi terputus dengan perceraian. Itu alasannya, walaupun istri-istri Nabi tidak akan mungkin terputus. Maka jawabannya, kalau adapun istri-istri Nabi, memang secara asal istri-istri itu bisa jadi terputus hubungan perkawinan, pernikahan dengan adanya perceraian. Dan dia bisa jadi menikah dengan yang lain, bisa kembali kepada ayah dan keluarganya, sementara suaminya sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa. Ya. Adapun istri-istri Nabi, yaitu istrinya dunia akhirat, tidak akan terjadi, karena tidak ada terjadi perceraian di masa Nabi hidup. Tidak ada perceraian. Ya. Tidak ada satupun istri Nabi yang diceraikan oleh beliau. Adapun kisah Nabi SAW pisah ranjang hampir satu bulan, itu bukan cerai. Nabi ketika ditanya apakah oleh Umar, hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Ya. Nabi SAW mengatakan tidak. Walaupun isunya beliau menceraikan. Makanya Umar datang kepada Aisyah dalam hadis dalam Muslim yang telah kita pelajari untuk menanyakan, apa benar Nabi menceraikan kalian? Kata Aisyah, tanyakan kepada anakmu sendiri. Ya. Siapa anaknya? Hafsah, istri Nabi juga. Maka dia mencari Hafsah, dan Hafsah juga tidak menjawab. Karena mereka juga tidak tahu. Nabi hanya pisaranya, pergi ke rumah khususnya, dan di sana Nabi ya berhari-hari lamanya. Ya, bisa ranjang dengan istri-istrinya. Maka Umar meminta izin untuk masuk. Dan ini yang dalam riwayat yang kita baca, Umar menangis melihat kondisi rumah Nabi. Dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, sebelum dia menyampaikan itu, ya Rasulullah, para raja, para penguasa dunia hidup dalam kemewahan, kekayaan mereka. Ya, harta yang melimpah, kemewahan yang luar biasa, ya, perangkat istana mereka, perkakas, furnitur istana mereka luar biasa, permadani, kasur yang empuk, buah-buahan, makanan yang lezat. Sementara Umar melihat ke rumah Nabi tidak ada apa-apa. Nabi tidur di atas tikar yang kering, ya, yang membekas di badan Nabi SAW. Kemudian dilihatnya di dinding rumahnya hanya tergantung tempat air yang sudah disamak dari kulit, kemudian ada yang belum disamak, yang baru dijemur, dan tidak ada makanan, tidak ada lemari, tidak ada dipan yang empuk, tidak ada kasur. Beliau menangis. Kata Nabi SAW kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak rela ketika kita meninggalkan apa yang fana ini dan kita mendahulukan yang abadi? Ya, biarlah mereka menikmati keindahan dunia yang sebentar, kelezatan dan kenikmatan dunia yang akan habis. Ya, ini dan setelah itu baru Umar bertanya dan Nabi mengatakan tidak. Jadi Nabi tidak pernah menceraikan istrinya, dan istri Nabi yang ditinggalkan yang meninggal dunia semuanya tidak boleh dinikahi, haram dinikahi, karena mereka ibunda orang-orang yang beriman, ummahatul mu'minin, dan mereka yang Nabi tinggalkan istri-istrinya itu akan menjadi istri-istrinya di surga nanti. Ya, istri-istrinya di surga. Maka tidak masuk kepada kaidah ini. Dan tetap istri-istri Nabi juga sebagai ahlu baiknya, sebagai hadis, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada satu hadis lagi. Ya, satu hadis lagi kita baca. 6175. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd. Ini bukan hadis Zaid lagi, tetapi hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an qala istu'mila 'ala al-Madinati rajulun min ali Marwan. Kata Sahal, ditugaskan, ya, dibebankan untuk menjadi gubernur Madinah seseorang dari keluarga Marwan. Ya. Qala fada'a Sahal bin Sa'd. Pemimpin ini, ya, memanggil Sahal yang tadi sahabat, fa'amarahu an yastima 'aliyan. Maka dia perintahkan Sahal untuk mencela Ali. Ya. Mencela Ali. Qal fa'aba Sahlun. Sahlun enggan dan tidak mau mentaati. Faqala lahu amma idh abaita faqul la'ana Allah abatura. Yang pertama perintahnya untuk mengatakan, mengutuk Ali dengan nama. Dengan nama Ali. Ya. Kata gubernur ini, karena Sahal bin Sa'an tidak mau, maka dia mengatakan, kalau mau engkau tidak tega, tidak kuat untuk mencela dengan namanya, maka cela dengan gelarnya, Abu Turab. Ya. Faqala Sahlun, ma kana li Aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab. Alasan Sahal lagi tidak mau, tidak ada panggilan yang paling disukai oleh Ali melebihi Abu Turab. Sama saja. Ya. Saya gunakan kata Ali, saya gunakan Abu Turab, saya juga tidak mau, apalagi Abu Turab. Karena Ali sendiri sangat suka dipanggil dengan Abu Turab. Karena yang memberikannya Nabi SAW. Dan itu ketika Nabi hendak menghiburnya, bergurau dengannya untuk menghiburnya ketika dia ada problem rumah tangga dengan anaknya Fatimah radhiyallahu taala. Maka Sama saja. Saya tidak akan mau, kata Al-Sahal. Wa in kana la yafrahu idza du'iya biha. Dia sangat bergembira bila dipanggil dengan panggilan itu. Faqala lahu, maka berkata gubernur tadi kepada Sahal, akhbirna an qissatihi. Beritahu, sampaikan kepada kami kisah kenapa dia sangat suka dengan panggilan Abu Turab tadi. Lima summiya Abu Turab. Abu Turab. Kenapa dia dipanggil dengan Abu Turab? Qala, kata Sahal, ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah. Ini penyebab kenapa dia digelari atau dipanggil dengan Abu Turab. Datang Nabi ke rumah anaknya Fatimah. Falam yajid aliyan fil bayt. Ternyata dia tidak menjumpai Ali di rumah. Faqala aina ibnu amniki? Kata Nabi bertanya kepada anaknya Fatimah sallallahu alaihi wasallam, di mana anak pamanmu? Jadi orang-orang Arab terkadang memanggil suaminya dengan ya ibnu ammi. Ya. Jadi mertua itu mereka panggil dengan am. Ya. Mertua dipanggil dengan am. Ya. Walaupun Abu Talib kakeknya, ya kakeknya, kakek karena paman Nabi, ya, Abu Talib itu kakeknya Fatimah, ya, tetapi panggilan kepada mertua biasanya am. Maka Nabi bertanya, enna am ibnu ammika, di mana ammiki, di mana anak pamanmu? Faqalat kana baini wa bainahu syai faghadabani fa kharaja. Kata Fatimah jujur, ada kles antara saya dengan dia sehingga dia membuat saya marah, lalu dia keluar. Falam yaqil indi, dan dia tidak tidur siang di sini di rumah. Tidur siangnya di masjid. Ya, tidak di rumah, dia tidur siang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin undur aina huwa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang, cari di mana dia. Faja'a, maka dia datang. Faqala ya Rasulullah huwa fil masjid. Kata orang tadi, dia di masjid. Ya. Raqidun, sedang tidur. Faja'ahu Rasulullah SAW, maka Nabi menjumpainya. Wahuwa muttaji'un, dan dia sedang berbaring. Tidur, ya. Qad saqata rida'uhu an siqqihi. Kainnya jatuh dari badannya, sehingga terbuka badannya. Fa'asabahu turab. Dan badan yang tidak ditutup oleh kain tadi dikenai oleh tanah. Ya, berarti lantai masjidnya tanah. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahuhu an. Maka Nabi mengusap, membersihkan tanah di badan Ali. Ya, dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia mengatakan, wa yaqul qum Abu Turab. Ya, bangunlah wahai Abu Turab. Jadi tanah tadi disebutkan oleh Nabi dan mengatakan anak ayah tanah, ya, ayah tanah, untuk berseloroh, bergurau, ya. Dan lengketlah panggilan itu kepada Ali, dan Ali juga menyukainya karena Nabi mengucapkannya, menunjukkan betapa kasih sayang Nabi kepada beliau. Ya, dibersihkannya tanah di badan Ali, kemudian dipanggil dengan panggilan itu, dinisbatkan kepada tanah yang tadi lengket di badannya. Dan Ali sangat menyukai panggilan tersebut. Jadi itulah sebabnya Ali dinamakan atau dipanggil dengan Abu Turab. Dan itu yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad kepada gubernur tadi. Dan tetap dia tidak mau. Dan ini termasuk ketaatan kepada makhluk yang dimurkai oleh Allah yang tidak wajib taat. Tidak wajib taat. Dan beliau tidak taat. Dan menyampaikan bahkan alasannya dengan hadis seperti tadi. Dan itulah juga hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan selesailah kita dari hadis-hadis yang ada di bawah bab yang keempat ini, insyaallah, ya, kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Dan kesimpulan dari hadis ini sudah kita sebutkan berulang-ulang, ya. Semua hadisnya menjelaskan keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala an, dan dia memang berada pada urutan yang keempat dari kemuliaan. Dan ini yang merupakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau kemuliaannya seperti urutannya, seperti urutan kekhilafahannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.